Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita sempurnakan pembahasan hadis yang ke-11, al-hadis al-hadiyah 'asyarah, hadis yang ke-11 tentang keridhaan Allah pada 3 perkara dan kemurkaan Allah pada 3 hal. Masuk pada pembahasan yang ke-6. Qala Syaikh Hafizahullah Ta'ala wa sadisuha. Poin yang ke-6. An-nahyu 'an idha'atil mali, larangan dari menyia-nyiakan harta. Haram. Larangan menyia-nyiakan harta. Fa innal mala ni'matun minallahi. Karena harta adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun bentuk kenikmatan yang ada pada diri kalian, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi 'aunun 'ala ta'atillahi wal jihad fi sabilihi. Wa fihi, yakni dan pada harta tersebut, terdapat pertolongan, bantuan, ya, fasilitas, sarana untuk mendukung ketaatan kepada Allah. Orang tidak sholat, butuh pakaian untuk menutup auratnya, butuhkan air untuk bertoharoh, bersuci. Orang hendak melaksanakan ibadah udhiyah, menyembelih, butuh biaya untuk mengadakan hewan sembelihan, mau mengadakan akikah juga butuh biaya. Nah, termasuk perkara mendukung ketaatan kepada Allah dalam bentuk yang sangat luas, ya, ibadah haji, umrah membutuhkan biaya. Nah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Istita'ah, memiliki kemampuan, kekuatan, biaya selama safar. Ya. Juga mu'nah, biaya untuk keluarganya ditinggalkan. Nah, maka pada harta tersebut terdapat sarana, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat, untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wal jihad fi sabilih, mendukung, membantu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau zaman dahulu membutuhkan, ya, kendaraan, unta, butuh kendaraan, butuh kuda, butuhkan pedang, butuhkan panah, butuhkan persenjataan, perlengkapan. Ya, sehingga sebagian dari sahabat yang kaya, Uthman bin Affan dan yang lainnya, membiayai jihad tersebut. Ya, butuhkan biaya. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta kalian. Butuhkan biaya. Nah, wa ala musa'adati al-mustahiqina minal muslimin al-fuqara'i wal-aqaribi wa ghairihim. Demikian pula musa'adah, membantu. Ini membantu dengan harta, membantu orang-orang yang berhak dari kalangan kaum muslimin, orang-orang fakir. As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah aw kal qa'im alladzi la yaftur wa qassaim alladzi la yuftir. Orang yang as-sa'i berupaya untuk mencukupi kebutuhan wanita yang sudah tua, tidak bekerja, orang miskin, keutamanya besar, seperti orang yang berjihad fisabilillah, seperti orang yang berpuasa, enggak pernah berbuka, terus menerus menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang sholat, terus menerus sholat, enggak capek, enggak merasa capek, karena menikmati, ya, menikmati ibadah tersebut, ya, mendapatkan kelezatan di situ, enggak beban bagi dia sholat, karena bahkan ringan menikmati kelezatan ibadah. Puasa juga menikmati, bukan berat, namun menikmati nikmatnya puasa dan seterusnya. Ya, seperti Nabi SAW menikmati kelezatan ibadah, sholat. Ya, sampai pecah-pecah hatinya. Kenapa? Karena beliau mendapatkan kenikmatan dalam ibadah sholat tersebut. Nah, ini yang ketiga, membantu orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari kalangan kaum muslimin yang miskin, fakir. Di sini mencakup fakir dan miskin. Ketika disebutkan fuqara tanpa disebutkan miskin, agak mencakup fakir dan miskin. Namun ketika disebutkan fakir dan miskin, fakir lebih memprihatinkan keadaannya. Ya, gak punya apa-apa. Kalau miskin dia punya usaha, punya pekerjaan, namun gak mencukupi kebutuhan wajar dia, kebutuhan yang wajar, ya, yang normal. Dan miskin sebenarnya ada orang yang mampu, namun ya karena kebutuhannya gak wajar, di luar kewajaran keumuman manusia, sehingga jadinya besar pasak daripada yang pengeluarannya banyak daripada pemasukannya. Nah, gak bisa ngatur harta. Nah, fuqara di sini masuk dalamnya al-masakin, membantu orang-orang fakir dan miskin dan karib kerabat. Nah, karib kerabat dia. Nah, baik yang dekat maupun jauh masih ada kekerabatan, sehingga dia sambung silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan hadiah. Ya, kalau misalnya dia miskin, dengan sedekah sekaligus bernilai silah. Nah, ini bisa dilakukan bagi orang yang memiliki harta. Wa ghairihim, dan lain sebagainya, membantu. Misalnya apa? Talabatul ilm, al-mutafarriqin, yang konsentrasi belajar. Membantu, ya, tetangganya. Membantu kaum muslimin secara umum yang membutuhkan bantuan, kena musibah, malapetaka, ya, kecelakaan, keluarganya dirawat di rumah sakit dan seterusnya. Ini bisa dilakukan oleh orang yang memiliki harta. Qala fayajibu an yashkural muslimu rabbahu, maka wajib bagi seorang muslim untuk mensyukuri, bersyukur kepada Rabbnya, ala hadhihi ni'mati, karena nikmat ini. Nah, wajib bersyukur. Syukur mencakup tiga hal. Nah, dengan kalbunya meyakini bahwasanya itu hanya dari Allah, bukan dari kekuatan dia, pikiran dia, dan lain sebagainya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, apapun nikmat yang datang kepada kalian, itu dari Allah. La bihaulihi wa la biquwati, innama minallahi azza wa jal, bukan karena kekuatan, kemampuan dia, namun dari Allah. Dengan lisan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebut-nyebut nikmat itu. Nah, sebagai bentuk syukur, bukan tafakhur, bukan sombong, membanggakan diri. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits, menyebutkan sebagai bentuk syukur, bukan menyebutkan dalam bentuk yang sombong. Kata Fir'aun, kata Qarun, innama utituhu ala ilmin min indi. Itu aku peroleh karena saya itu ahlinya. Sombong dia. Demikian juga yang ketiga, bil jawarih. Istikhdamu an-ni'am li ta'atillah, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Coba dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari kita lihat nikmat-nikmat tersebut sudahkah kita syukuri? Buahnya Allah akan berikan nikmat yang lain. Buahnya Allah akan kokohkan, tetapkan nikmat itu pada diri kita. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, jika kalian bersyukur, aku pasti, kata Allah, la azidannakum, dalamnya zaman nun taukid, aku pasti menambahkan untuk kalian. Dan jika kalian kufur, enggak bersyukur, sesungguhnya azabku amat pedih. Namun sayang sekali apa? Mayoritas manusia kufur. Wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit yang syukur. Oleh karena itu, ya, seorang muslim yang punya harta kemudian bersyukur dengan tiga rukun tadi itu, dengan kalbu, dengan lisan, dengan jawarihnya, dia bisa mencapai derajat yang paling tinggi. Fahuwa bi afdalil manazil, derajatnya paling tinggi. Kenapa? Karena mendapatkan nikmat harta digunakan untuk ketaatan. Qala wa yuhafidhu 'alayha min ad-dhaya'i. Berikutnya setelah bersyukur, ya, dengan kalbu, dengan lisan dan anggota badan, wa yuhafidhu 'alayha, menjaga nikmat tersebut. Menjaga nikmat min ad-dhaya'i, dari dhaya', terbengkalai, tersia-siakan, wal ihmal, enggak dimanfaatkan, ya, dilepaskan begitu saja akhirnya rusak. Berarti dia enggak bersyukur. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba lihat nikmat yang mungkin kita pandang itu wah kecil, terlalu remeh. Apa contohnya? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jalan mendapatkan, melihat situ ada tamar satu butir tamar, kemudian dilewati begitu saja. Seandainya Nabi tidak khawatir itu adalah tamar sedekah, niscaya akan dimakan. Ini pelajaran sebenarnya. Itu bukan semata-mata tamar, bukan semata-mata kurma. Namun semua hal, sekecil apapun, nikmat apapun yang kita dapatkan. Nah, sekecil apapun, beras, makanan, minuman, ya, dihemat, jangan disia-siakan. Ini pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun dari nikmat itu, jangan disia-siakan, jangan ditelantarkan sehingga menjadi basi, sehingga menjadi rusak, sehingga menjadi tidak termanfaatkan. Nah, banyak tetangga kita, saudara kita membutuhkan di sana. Ini itu. Nah, di sini Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim itu bagaimana memanage, mengatur, ya, kebutuhannya sehingga tidak ada barang yang tersia-siakan. Berikutnya, wala yunfiqu minhu illa fit turuqillati syara'aha Allahu. Dan tidaklah dia menginfakkan, yakni membelanjakan. Tidaklah dia membelanjakan, menghabiskan harta itu kecuali pada jalan-jalan yang Allah syariatkan. Ini ingat, ini masuk dalam hadis larangan idha'ah al-mal, larangan menyia-nyiakan harta. Ingat, tidaklah dia mengeluarkan hartanya kecuali pada jalan yang Allah syariatkan, au abahaha, atau yang Allah izinkan, atau yang Allah bolehkan. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser ya kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat. Kita bisa bayangkan. Ya. Kita masing-masing satu-satu berdiri di situ. Dipanggil oleh atasan. Ya. Kepala desa misalnya. Satu-satu ditanya. Panggil bukan lagi atasnya lagi, Pak Camat, Pak Bupati. Satu-satu tanya. Sementara di hadapan kita ada api neraka. Ada azab yang besar, kan itu. Ada siksaan yang sudah siap menunggu orang yang disiksa. Ya. Kalau di dunia mungkin ada al-guju-al-guju yang siap. Ini kalau salah dalam mengambil harta, kan itu. Salah dalam membelanjakan harta, al-guju siap untuk menjalankan putusan hakim. Nah, siap menjalankan putusan hakim. Di akhirat Allah yang langsung berbicara, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah berdua masing-masing dari kita, enggak ada penerjemahnya, akan diminta pertanggungjawaban dari mana hartanya dan kemana dibelanjakan. Pertanyaan sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua masing-masing dari kita, bukan kemudian wah ini nasihatnya untuk orang yang kaya saja. Orang yang punya harta, semua insyaallah punya harta ya. Pakaiannya dari mana dulu? Nah, punya rumah, rumahnya dari mana? Tanah dari mana? Makannya dari mana? Ditanya semuanya. Nah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya panjang. Taib. Oleh karena itu disiapkan semuanya. Tidaklah dia menginfakkan, membelanjakan, menghabiskan hartanya kecuali pada jalan-jalan yang Allah syariatkan, ketaatan-ketaatan atau yang Allah izinkan, Allah bolehkan. Perkara yang boleh mubah, tidak apa-apa. Walaisa lahu an yunfiqa minhu fi sabili syaitan. Tidak boleh bagi dia untuk menghabiskan hartanya pada jalan syaitan, berfoya-foya. Tidak boleh pula wal ma'asi. Tidak pula pada kemaksiatan. Tidak melakukan tindakan tabdzir, membuang-buang harta. Kama laisa lahu an yuhmila hadhihi ni'mata. Sebagaimana pula tidak boleh bagi dia untuk menyanyiakan. Khawatir hartanya enggak khawatir kalau dibelanjakan salah dalam belanja akhirnya dibiarkan ngangkar nganggur. Nah, dibiarkan an yuhmila hadhihi an-ni'mata wa an yu'ridaha lidh-dhaya'i. Kemudian ya mengantarkan nikmat tersebut kepada ad-dhaya', menjadi tersia-siakan, terbengkalai. Nah, semua nikmat kita jangan cuma memandang yang besar. Nikmat yang ada di rumah kita masing-masing. Ya. Mulai dari yang di dapur, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, semuanya dilihat. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ma yustafadu minal hadith. Perkara yang bisa dipetik dari hadith ini. Al-fa'idatul ula, wujubul qiyami bi'ibadatillahi alal wajhil matlub. Wajibnya menjalankan ibadah kepada Allah sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Wajibnya menjalankan ibadah kepada Allah sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Apa bentuknya? Ikhlas. Seperti dalam hadis, yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Ikhlas dalam ibadah sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsaniya, wujubul ibtida'i an kulli asnafis syirki saghirihi wa kabirihi. wajibnya al-ibtiat, wajibnya menjauhi, ya, bukan hanya wajibnya tayyib meninggalkan, namun wajib menjauhi, betul-betul dijauhi. Baratnya kesyirikan, kekufuran di ujung timur, kita di ujung barat, lari jauh. Wajibnya menjauhi segala bentuk kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Wajib. Kenapa? Karena Allah melarangnya. Salifah wujubul i'tisami bihablillahi, wajibnya berpegang dengan tali Allah, wajib. Karena itu pintu keselamatan, wajib. Kalau ingin selamat, istiqamah. Wa huwa al-islamu alladhi ja'a bihi ar-rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kitaban wa sunnatan fi kulli sya'nin. Wajibnya berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu agama Islam. Wajib berpegang dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa kitaban, yakni Al-Qur'an, Al-Kitab. Di sini menunjukkan pentingnya kita mempelajari Al-Qur'an. Ayat-ayatnya, makna-maknanya, kandungannya, kemudian kita mengetahui dan kita amalkan. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa berpegang teguh dengan Islam kecuali dengan mempelajari Al-Qur'an. Saya komitmen, saya serius memegang agama Islam, namun enggak mau belajar. Ya. Enggak mau mempelajari tafsir ayat-ayat Allah Ta'ala, dia berpaling. Ya, gimana dia bisa mengerti, bisa berpegang teguh dengan tali Allah, kalau enggak mau belajar, enggak akan bisa. Demikian pula sunnah. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis. Dipelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini dua wahyu yang pokok. Bukan Quran saja tanpa sunnah. Bukan sunnah saja tanpa Quran. Fi kulli sya'nin, pada segala perkara. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Dalam segala urusan apa? Akidah. Membenahi akidahnya. Membenahi adab dan akhlaknya. Ngaca. Ya, sudahkah kita pertama belajar bagaimana adab dan akhlak Nabi SAW? Gitu. Membenahi ibadahnya. Membenahi bagaimana muamalah dengan masyarakat, dengan tetangga. Ya, dibenahi. Jadi, kafah. Juga dalam perkara manhaj, prinsip-prinsip agama. Nah, mungkin juga sorotan bagi sebagian dari kita. Ya, kadang sebagian dari kita itu kaku. Ya, cuek, gak peduli terhadap tetangga, terlebih hidup di tengah-tengah masyarakat. Jalankan apa yang diinginkan Nabi, salam, sopan santun, selama gak ada di situ mukhalafah syariah. Sama kaum muslimin, orang awam, nah, cuek, enggak peduli, enggak salam, enggak tegur sapa, asal jalan saja, itu. Ini butuh diperhatikan. Nah, Nabi kita Muhammad SAW diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Coba masing-masing kita menengok. Ya, sudahkah kita berakhlak seperti akhlaknya Nabi? Ya. Barakallahu fikum. Ar-rabi'ah, tahrimu at-tafarruqi wa wujubu wahdati al-muslimin 'ala al-haq. Tahrim, haramnya at-tafarruq, bercerai-berai. Haramnya berpartai-partai, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Haramnya tafarruq, berselisih, berpecah belah, dan wajibnya persatuan kaum muslimin, namun alal haqqi, di atas kebenaran. Bukan persatuan yang dijalankan oleh partai-partai yang ada, kelompok-kelompok yang ada. Yang penting bersatu, kaum muslimin bersatu semua, namun akidahnya, ya, ini kufuri, ini sufi, ini macam-macam. kebenaran, persatuan di atas kebenaran. Qala khamisah wujubu munasahati wulati amril muslimin, wajibnya menasihati para pemimpin kaum muslimin. Ya betul, difikiran juga. Butuh difahami, difikirkan, diupayakan. Wajib. Nah, wajib menasihati pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena jika pemimpinnya bagus, pemimpinnya baik akan berpengaruh terhadap masyarakatnya. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Sebagian tempat demikian. Pemimpinnya ada kepedulian terhadap dakwah salafiyah, ada perhatian terhadap dakwah salafiyah, masyarakatnya perhatian dan ikut, banyak yang ikut. Wata'awanu wata'awunu wata'awuni ma'ahum 'alal haqqi wal birri, dan wajib berta'awun dengan mereka. Nah, ini penting juga. Wajib berta'awun dengan mereka dalam perkara hak dan kebaikan. Pemerintah punya program. Programnya positif. Programnya bagus. Nah, ayo disambut program pemerintah. Jangan kemudian bermalas-malasan. Berta'awun dengan mereka. Ya. Terlebih dalam perkara-perkara kebaikan. Adapun dalam perkara maksiat, ya, dijawab dengan baik. Atau misalnya diberi solusi, ini dalam perkara ini, mohon maaf kami gak bisa. Namun kami membantu untuk arah ke sini yang lainnya. Yang positif. Berta'awun dengan mereka dalam perkara kebenaran dan kebaikan. Sadisah tahrimul qili wal qal. Tahrimul qili wal qali. Haramnya. Naam. Asal ngomong. Asal berbicara. Tidak tersabut. Tidak mencek. Tidak memperhatikan kebenarannya. Akibatnya. Sabi'ah tahrimu su'alil makhluqin illa fima yaqdiruna alaihi fi halid darurati. Haramnya meminta kepada makhluk. Haram meminta kepada makhluk kecuali pada perkara yang mereka mampu. Minta bantuan. Tak bisa, tolong bantu angkat. Kalau dia sendiri tak bisa angkat. Nah, misalnya. Pada perkara yang mereka mampu, dalam keadaan darurat, memang sangat butuh. Nah, sangat butuh. Tidak memaksakan diri, pengennya tawadhu, enggak mau minta bantuan orang lain, justru dia termadharati sendiri. Maksa, lihat kemampuan. Nah. Wal afdalu at-tawakkulu was-sabru, yang afdal adalah bertawakal dan sabar. Nah. Bertawakal kepada Allah dan sabar, ini lebih utama. Nah, boleh seseorang untuk meminta bantuan kepada orang lain dalam kondisi mereka mampu dan betul-betul membutuhkan. Faminah tahrimu idha'atil mal, yang ke-8, haramnya menyia-nyiakan harta, menelantarkannya, enggak diurus, enggak diramut, akhirnya rusak, akhirnya terbengkalai dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca ya hadis berikutnya untuk dihafal. Qala Syekh hafizahullah al-hadithu al-thani'ashara, hadis yang ke-12. Jihadul munharifina an hadyil anbiya'i an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمتي قبلي أو في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون wa yaf'aluna ma la yu'maruna faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min walaysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardalin akhrajahu muslimun wa ahmadu. Kata beliau rahimahu hafizahullah ta'ala, hadis yang ke-12, jihad memerangi, melawan orang-orang yang menyimpang dari jalan para nabi. Memerangi orang-orang yang menyimpang dari jalan para nabi. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin," tidak ada seorang nabi pun. "Ba'athahu Allah," yang Allah utus, "fi ummatin," kepada umat, "qabli," sebelumku. Ini "ma min nabiyyin qabli," tidak ada seorang nabi pun sebelumku yang Allah utus kepada suatu umat, "illa kana lahu min ummatihi," kecuali "kana lahu," dia memiliki, "min ummati," dari sebagian umatnya, "hawariyun," para pembela, para penolong, "wa ashabun," para sahabat, "ya'khudhuna bi sunnatih," mengambil sunnahnya, mempelajarinya, berpegang teguh dengannya, "wa yaqtaduna bi amrihi," menjalankan perintahnya, meneladani arahan dan bimbingan nabi. "Tsumma innaha," kemudian setelah itu, "tsumma innaha," sesungguhnya, "takhlufu min ba'dihim," akan menggantikan setelah mereka, "takhlufu min ba'dihim," akan menggantikan setelah mereka, "khulufun," pengganti-pengganti yang jelek. Apa sifat mereka? "Yaquluna ma la yaf'alun," mereka mengatakan perkara yang tidak mereka lakukan. Na'udzubillah. Mengatakan perkara yang tidak mereka lakukan. "Wa yaf'aluna ma la yu'marun." "Wa yaf'alun," dan bertindak perkara yang tidak diperintahkan. Nah, "faman jahadahum," maka siapapun yang memerangi mereka, "biyadihi," dengan tangannya, "fahuwa mu'min," maka dia mu'min, mengingkarinya. "Waman jahadahum," siapapun yang memerangi mereka, "bilisanihi," dengan lisannya, "fahuwa mu'min," maka dia mu'min. "Waman jahadahum biqalbihi," dan siapapun yang memerangi mereka dengan kalbunya, "fahuwa mu'min," dia juga mu'min. "Walaysa wara'a dhalika," tidak ada di belakang itu, "minal iman," keimanan, "habbatu khardalin," sebesar biji sawi. Kalau enggak ada pengingkaran sama sekali, berarti dia bukan mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Naam, barakallahu fikum. Paling tidak memang masih ada kekerabatan. Istrinya Zakaria gitu ya. Dengan Imran. Tuh. Jadi berarti apa? Kalau wanita keponakan mungkin ya. Kalau begitu. Itu pun kalau misalnya benar demikian, ya. Benar demikian, maka syariatnya syariat zaman dahulu. Nah, gitu. Kalau masih mahram ya enggak ada masalah itu. Kalau bukan mahramnya, yang disebutkan dalam tafsir, satu, Zakaria sebagai seorang nabi, itu. Kemudian yang kedua, masih ada kekerabatan. Kalau nabi, berarti Nabi kita Muhammad SAW, ya, gak ada istilahnya untuk Nabi khalwah antara beliau dengan seorang wanita. Kenapa? Karena beliau posisinya sebagai bapaknya, bapak mereka, bapaknya kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Misalnya, mungkin ada mudalil, itu Nabi berdua dengan seorang wanita itu. Nah, posisinya apa? Nabi sebagai bapak. Nah, itu. Ya, kemungkinan sama juga. Nah, Zakaria, selain dari kekerabatan, itu, beliau juga sebagai bapak mereka di zaman tersebut. Di zaman Nabi Zakaria. Nah, itu posisinya. Imran punya putri. Nah, namanya Maryam. Maksudnya ke situ. Jadi disebutkan ada hubungan kekerabatan. Kemudian yang kedua, dia lebih utama. Kenapa? Karena posisinya sebagai Nabi. Nabi dari Bani Israel di zaman tersebut. Nah, posisinya kalau sebagai Nabi, posisinya bukan lagi dianggap sebagai khulwah, bukan lagi dianggap sebagai persendirian dengan wanita, enggak. Namun dia sebagai bapaknya, posisinya. Nah, barakallahu fiik. Terkait dengan muamalah dengan orang kafir, apakah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan semisalnya, dan secara khusus ahli kitab ya, Yahudi dan Nasrani, sama hukumnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, la tabda'u bil yahud bisalam, janganlah kalian mengawali salam untuk orang Yahudi. Nah, satu. Jadi ketika bertemu atau ketika nelpon, ketika apa, nah, jangan memulai dengan salam. Kalaupun salam, sebagaimana contohkan Nabi. Nabi mengatakan, salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang mengikuti petunjuk. Ini berlaku bagi ya karib kerabat, berlaku bagi teman dan lain sebagainya. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang mereka ya, mereka tidak musuhi kita, yang itu. Tidak melemahkan kita, tidak memberikan syubhat kepada kita. Orang kafir macam-macam, ya. Sebagaimana Nabi SAW bergaul dengan mereka Yahud. Ada anak Yahud, ya. Dia membantu Nabi SAW. Nabi juga menerimanya. Berarti kan berhubungan. Satu, Nabi juga bermuamalah dengan orang-orang Yahud. Jual beli. Beliau meninggal dalam keadaan membeli sesuatu, enggak punya uangnya, adanya tirai besi jadi jaminannya meninggal dunia. Muamalah dengan mereka. Bagaimana? Ya bermuamalah dengan baik. Dengan harapan apa? Siapa tahu mereka mendapatkan hidayah. Bermuamalah dengan baik, tutur kata yang baik, sebagaimana layaknya manusia yang lain. Nah, layak manusia yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, adanya upaya dari kita untuk menyampaikan al-haq, gitu, menyampaikan agama Islam sedikit demi sedikit. Ada kesempatan, Nabi SAW ada kesempatan di situ memberikan tawaran kepada Yahudi sebelum mati. Ini itu, sakit dijenguk oleh Nabi, dikunjungi, tawari untuk masuk Islam. Dia nengok kepada orang tuanya, orang tua mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Akhirnya dia masuk Islam. Nabi keluar dari rumahnya, alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Ini kesempatan. Ya. Selain itu, kita ini yang ketiga ya, mendakwahi mereka sedikit demi sedikit tentang kebaikan-kebaikan Islam. Nah, fadl Islam, keutamaan agama Islam. Ya, baik keutamaan di dunia ataupun keutamaan di akhirat, sedikit demi sedikit masuk ke mereka, masuk ke mereka. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah berikan hidayah kepada seseorang dengan sebabmu, lebih baik daripada unta merah. Antum menyelamatkan dia dari api neraka. Didakwai sedikit-sedikit dengan tutur kata yang baik, dengan ya, hadiah dan lain sebagainya, tidak masalah. Hadiah tidak apa-apa. Kalau sedekah, ya sedekah pun kalau sedekahnya sifatnya wajib tidak boleh. Ya, tidak masalah punya tetangga kita, punya kafir, ada kelebihan harta, tidak apa-apa, diberi ke mereka. Ya, dengan harapan dapat hidayah, tutur kata, dakwah, dan lain sebagainya. Nah, dengan harapan dia mendapatkan taufik dan hidayah. Sebagaimana kita punya tangga, ada tangga muslim, ada tangga kafir, punya hak. Sebagaimana dia apa? Punya hak, hak sebagai tangga. Kalau kita punya teman, ya, selama teman itu tidak istilahnya enggak ngembosi kita, enggak memusuhi Islam dan lain sebagainya. Ini batasannya. Kalau dia memusuhi Islam, benci pada Islam, mau terang-terang dan lain sebagainya, ada indikasi ke situ, lebih baik ditinggalkan. Tapi sampaikan hujah, sampaikan dalil, sampaikan ilmu dulu, biar sampai ke sana, sehingga kita nanti di hadapan Allah sudah menyampaikan hal tersebut, ya, sudah sampai dulu, sudah tak nasihati, ya, itu ya sudah dulu sudah tak kasih tahu, tak ajak masuk ini. Jadi sebutkan dulu kebaikan-kebaikan Islam, positifnya ini di dunia, jaga ini, haknya ini di akhirat, lebih-lebih di akhirat nanti. Nah, kemudian berikutnya kalau posisinya ya teman tadi memusuhi Islam, taib, demikian pula karib rapat yang memusuhi Islam, maka lebih utama adalah ditinggalkan, tidak lagi dijadikan sebagai teman dekat, karena berbahaya bagi diri kita, sangat berbahaya. Karena tidak sedikit dari orang yang bergaul dengan orang kafir akhirnya terbawa, ya, ikut, ada ikut. Nah, karena ikut klub apa, klub olahraga, jadinya Nasrani, mengikuti temannya, ikut terbawa, dia lemah agamanya. Berikutnya juga bagi kita juga terus memupuk iman kita, hati-hati. Nah, hati-hati dari mereka, waspada dari mereka juga. Nah, barakallahu fikum. Itu kurang lebihnya. Terus juga ingat, jangan berlaku zalim pada mereka. Ini juga penting. Walaupun mereka kafir, jangan berbuat zalim. Kezaliman enggak boleh bagi seorang muslim, antar muslim ataupun manusia, bahkan kepada hewan enggak boleh sama sekali. Kan itu. Ittaqu zulma, ya. Wattaqu da'watal mazlum. Ya. Takutlah kezaliman, takutlah doa orang zalim walaupun kafir dia. Kalau orang kafir dizalimi, Allah bisa mengabulkan, karena kezaliman. Hati-hati semuanya, bagi kita semuanya, di jalan, di mana, jangan berbuat kezaliman. Sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah bertawun dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu kuncinya di situ. Intinya jangan dilanjutkan. Kalau belum terlanjur, belum ikut, dimulai dari sekarang, dijawab dari awal, kan itu, dijawab dari awal. Karena antum melangkahnya nggak sesuai dengan ilmu, tahu ilmunya kan itu, ya, sudah tahu ilmunya, ini haram, nggak boleh, ini nggak boleh. Jangan kemudian basa-basi, kan itu, ya, basa-basi. Mending dari awal sampaikan dengan cara yang baik. Ya, satu sisi ini kita nggak bisa tolerir, nggak bisa apa istilahnya bersama. Namun ada sisi yang lainnya di situ, ya, sisi yang lainnya. Misalnya ada kerja bakti kampung, ada acara apa, kampung sifatnya positif, gak ada kaitannya dengan prinsip-prinsip tadi. Ikut, sehingga dengan situ mereka sendiri yang menilai. Sisi yang lainnya mungkin menghadiahi, ya, menghadiahi tetangganya, kasih sedikit aja barang, punya masa apa, sayur apa, itu sudah insya Allah lama-lama jadi cair. Akhirnya mereka paham. Oh, kalau masalah kenduren, masalah tahlilan, masalah ini nih, tidak mau. Tapi sebenarnya dia baik, baik sama tangga itu. Satu prinsip nggak boleh digugur. Kalau sudah masuk diiyai, mau mundur lagi nih, beratkan itu ya. Sudah kadung masuk ya gimana ini? Ya, dari awal mestinya. Kalau sudah terlanjur dari situ mundur, dah mundur, tinggalkan yang mungkar-mungkar itu, nggak usah ikut. Kemudian jaga hubungan dengan mereka. Nah, jaga hubungan yang lainnya ini nggak ikut, namun yang lainnya dijaga hubungan yang baik, bagus dengan tangga dan lain sebagainya. Itu kurang lebihnya. Yang jadi sukar mungkin karena beberapa yang masih ikut, ada yang nggak ikut itu. Ya. Cuman mungkin pandangan dari saya kan, bisa ikut ini enggak itu. Ya sampaikan yang ikut itu. Yang ikut sampaikan. Yaghzu jaisunil Ka'bah. Nah itu ya. Sekelompok pasukan mau mengempur Ka'bah. Al-Hadis dan seterusnya. Yang tengah-tengah situ kan ada yang enggak bermaksud untuk ikut ke sana kan itu loh. Na'udzubillah min dzalik, lagi acara-acara gitu. Musibah, gempa. Ya. Dia dipangkatkan ikut dalam keadaan kayak gitu. Ya. Lebih baik manusia enggak ridha tapi Allah ridha. Keadaan manusia enggak akan tercapai. Nanti acara ini antum tuntut lagi ikut acara yang ini lagi. Ya gitu ya. Oh, kemarin aja mau ikut, masa ini enggak mau ikut dan gitu ya. Merembet banyak. Nah. Apakah mau kayak Abu Thalib? Ya bukannya sampai ke sana kan itu ya. Abu Thalib kan di situ ingin mencapai keridhaan manusia. Ya. Dihormati oleh kaumnya, enggak diejek. Ya, walaupun enggak sampai itu kan itu ya. Inginnya enggak dibicarakan oleh tetangganya, enggak disikapi dan lain sebagainya, pengennya aman. Sama, antum mengetahui ilmu agama punya konsekuensi. Namun dibalik konsekuensi itu mungkin berat. Nah, berat ini dipegang itu bara api dan itu berat ini. Kalau antum lepaskan terbakar, antum terbakar, keluarga terbakar, pegang terus sabar. Nah, harus sabar emang. Teorinya mudah, namun insya Allah mudah juga kalau dari praktekan. Nah, proses. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah demikian. Ya. Yeah. Thank you.